Mitra bisnis, dalam serial tulisan di koran internet, Kwi Kian Gi mengulas tentang krisis keuangan global, serta dampaknya bagi negara-negara lain. Menurut Kwi Kian Gi, krisis finansial kali ini harusnya bisa membuka mata pemerintah bahwa liberalisasi yang sebebas-bebasnya akan sangat merugikan, serta membawa efek domino yang sangat luas bagi perekonomian kita. Namun di sisi lain, seperti kita ketahui, untuk menghadapi krisis, pemerintah telah menggulirkan beberapa kebijakan untuk mengatasinya. Mulai dari pembatasan pembelian dolar Amerika, serta beberapa kebijakan lainnya. Untuk membahas fenomena ini, segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, pemerintah telah menggulirkan beberapa kebijakan untuk mengatasi dampak krisis finansial. Apa pendapat Bapak atas langkah ini? Iya, yang begitu-begitu ad hoc, tetapi mereka tidak mengakui perlu nggak regulasi sekarang gitu loh, yang jelas gitu. Terus kemudian Pak Budiono sebagai gubernur mengatakan, hei, yang punya dolar jadikan rupiah dong, kan enak, karena kursnya enak sekarang juga. Gimana itu? Gubernur Bank Sentral mestinya kan sedih. Dia kan memang sedih bahwa rupiahnya turun nilainya. Memang sedih dan memang tugas pokoknya itu menjaga stabilitas rupiah terhadap nilai tukar, nilai tukar terhadap inflasi, dua itu aja setelah independen. Jadi ini dia sedih, tetapi lucunya kenyataan yang membuat dia sedih itu dipakai sebagai alasan untuk menghimbau supaya dolar yang ada dikembalikan saja ke rupiah. Jadi ketawa. Lantas apakah sebaiknya pemerintah kita segera menyetop kebijakan devisa kita yang begitu bebas dan segera menetapkan kebijakan baru yang lebih menguntungkan buat kita ya Pak Kwi? Persis, tapi kebijakan apa? Persisnya bagaimana? Nggak keluar, nggak ngerti juga mereka. Nggak ngerti mana yang dibatasi, caranya bagaimana gitu. Nggak ngerti juga. Nah, kalau versi Bapak seperti apa Pak Kwi? Kalau versi saya misalnya, oke, uang dolar yang masuk ke Indonesia boleh, tapi harus langsung diinvestasikan dalam bentuk pabrik-pabrik. Nggak boleh dibeli ke saham, tidak boleh dimasukkan deposito, gitu kan? Karena setiap saat bisa terbang kembali, kita celaka. Gitu. Terus kemudian, bagaimana kalau pabrik-pabrik di Indonesia membuat laba besar dalam rupiah karena penduduknya banyak dan dia sudah established Procter & Gamble, Unilever, segala. Boleh nggak diekspor? Boleh direpatriasi nggak labanya, rupiahnya? Kalau boleh kan dia ngerogotin cadangan devisa. Dapatnya rupiah, dijadikan dolar, direpatriasi. Dalam hal itu pemerintah bisa mana boleh, tapi ekspor dulu dong. Jadi jumlah devisa yang ingin Anda pakai itu Anda bikin sendiri devisanya dengan mengekspor produk Anda gitu. Ya hal-hal seperti itu yang cerdas-cerdas, yang pinter-pinter gitu, yang itu semuanya hanya bisa keluar kalau kita praktek, kalau ngerti dunia praktek. Lah kalau menteri nggak pernah dagang, bisa menyelami orang dagang seperti apa? Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.